rembulan emas tenggelam di cakrawala. Angin mati dan laut pun terdiam, bening di sekeliling bumi, sunyi sepi mencekam, menunggu keputusan sakral. Arif dan bijaksana. Mungkin lewat nyanyian akan dapat menyusul, menguat jendela hatimu. Dan kau dengar rintihan kami, kau dengar jeritan kami. Percaturan dunia.